Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'ad. Terakhir yang kita pelajari adalah rukun berdiri dalam sholat, ya. Rukun berdiri dalam sholat. Yang sholat berdiri, rukun pada sholat. Sholat apa? Pada sholat wajib. Nah, adapun pada sholat sunnah, ya, berdiri hukumnya apa? Sunnah. Dan ini ijma' ulama. Dan telah kita lewati hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam merupakan dalil dalam masalah ini. Pada kedua permasalahan. Nah, selanjutnya yang penting diketahui dalam masalah ini mengenai kewajiban berdiri pada sholat wajib. Diwajibkan berdiri meskipun dengan bersandar. Diwajibkan sholat berdiri meskipun dengan bersandar, asalkan tidak bersandar penuh. Asalkan tidak bersandar penuh. Bersandar penuh tidak boleh. Apa maksudnya bersandar tetapi tidak bersandar penuh? Artinya tubuh tidak ditopang sepenuhnya oleh sandaran. Tubuh tidak ditopang sepenuhnya oleh sandaran, melainkan ditopang sepenuhnya oleh kedua kaki. Jadi masih bertopang kepada kedua kaki, sepenuhnya bertopang kepada kedua kaki, tetapi bersandar. Dan tubuh bukan ditopangkan kesandaran, bukan, tetap bertopang, di sepenuhnya bertopang ke kedua kaki. Hanya saja sambil bersandar. Konsekuensinya, jika sandarannya diambil, dia tidak jatuh. Jika sandarannya diambil, dia tidak akan jatuh. Kenapa? Karena memang dia bukan bersandar penuh kepada sandaran, tetapi bersandar penuh kepada kedua kakinya sendiri. Jadi ketika sandaran yang dia sandar itu diambil, dia tidak akan jatuh. Nah, jadi wajib berdiri meskipun sambil bersandar, dengan syarat bersandarnya tidak penuh, ya, tidak bersandar penuh. Adapun berdiri dengan cara bersandar penuh kepada satu sandaran, sholat sambil bersandar, dan dia bersandar penuh, bukan bersandar lagi kepada kedua kakinya, tetapi bersandar kepada sandaran, sepenuhnya dia topangkan tubuhnya kepada sandaran. Konsekuensinya, jika sandarannya diambil, dia jatuh. Nah, jika sandarannya diambil, dia jatuh. Dia akan terjatuh karena memang bersandar penuh kepada sandaran, bukan di atas kedua kakinya. Nah, bersandar penuh kepada sandaran itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak sah. Karena beban bersandar penuh, dikatakan tadi bersandar penuh tidak boleh. Kenapa? Karena beban dan rasa berat yang dirasakan dengan bertopang kepada kedua kaki hilang. Beban dan rasa berat yang dirasakan dengan bertopang kepada kedua kaki itu hilang karena dia sudah santai bersandar dan bersandarnya penuh. Buktinya jika diambil sandarannya jatuh dia. Jadi dia tidak lagi merasakan beban dan rasa berat yang dirasakan oleh orang yang berdiri. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ini rincian yang kalian dengar berdasarkan apa yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin. Ini yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin. Berbeda dengan tarjih An-Nawawi. Berbeda dengan tarjih An-Nawawi yang mengatakan boleh bersandar penuh. Boleh salat berdiri sambil bersandar penuh kepada sandaran meskipun dimakruhkan. Meskipun dimakruhkan. Jadi pada pendapat An-Nawawi, pendapat yang dirujukkan An-Nawawi, seseorang salat wajib sambil bersandar penuh kepada sandaran, yang penting berdiri, tapi bersandar penuh kepada sandaran boleh sah. Hanya saja dimakruhkan. Namun sepertinya yang kuat yang dikatakan oleh Ibn Uthaymin. Dirujukkan Ibn Uthaymin lebih kuat. Ya, tidak boleh sholat berdiri sambil bersandar penuh kepada sandaran. Dalam arti sandarannya diambil dia jatuh. Tidak boleh. Alasannya sudah kita dengar tadi. Karena masyakkah, yakni rasa berat dan beban yang dirasakan oleh orang yang berdiri dengan bersandar penuh kepada kedua kakinya hilang. Dia sudah santai, sudah bersandar. Sepenuhnya ditopang oleh sandaran, rasa berat dan beban orang yang berdiri dengan bersandar penuh kepada kedua kakinya hilang. Nah, jadi tidak boleh. Adapun yang dibolehkan apa tadi? Salat berdiri sambil bersandar, yang penting tidak bersandar penuh. Tidak bersandar penuh. Jika sandaran diambil dia tidak jatuh. Itu berarti dia tidak bersandar penuh, masih bersandar penuh kepada kedua kakinya. Itu yang dibolehkan. Nah. Difahami ya? Jadi jika dikatakan bagaimana hukum sholat berdiri sambil bersandar ke tembok, misalnya dia di pinggir situ, sholat sambil sandar dan sandarnya bersandarnya penuh, nah, kedua kakinya sudah tidak menjadi menjadi pijakan ya sepenuhnya bagi dia. Andaikan temboknya runtuh jatuh juga dia. Nah, hukumnya bagaimana? Yang benar, adapun Nawawi mengatakan boleh, tidak dimakruhkan. Ibn Uthaymin mengatakan apa? Tidak boleh, tidak sah. Dan ini yang benar insyaAllah. Kecuali orang yang sakit. Kecuali orang yang sakit yang tidak mampu berdiri di atas kedua kakinya tanpa bersandar penuh kepada suatu sandaran. Kecuali orang sakit yang tidak mampu berdiri di atas kedua kakinya tanpa bersandar penuh kepada suatu sandaran, wajib bagi orang sakit itu berdiri dalam sholat dengan cara bersandar. Meskipun bersandar penuh. Yang penting dia sholat berdiri. Selama masih mampu berdiri dengan cara bersandar penuh, wajib berdiri. Tidak boleh beralih ke duduk. Nah, berarti kan. Orang sakit yang masih bisa sholat berdiri tetapi dengan bersandar penuh pada sandaran, ya, karena dia sudah tidak mampu, jika berdiri dengan sepenuhnya menopangkan tubuhnya kepada kedua kakinya, dia sudah tidak mampu. Mampunya berdiri tapi menopangkan tubuhnya kepada sandaran, jika itu mampu dia, dan tidak ada mudarat padanya atasnya. Dalam arti penyakitnya tidak akan tambah parah, penyakitnya tidak akan semakin tertunda sembuhnya. Jadi tidak ada mudarat. Dan dia mampu berdiri namun bersandar penuh kepada sandaran, wajib sholat berdiri dengan cara itu. Dalilnya adalah keumuman makna dalil. Keumuman makna dalil yang mewajibkan berdiri dalam sholat. Selama mampu tanpa terkena mudarat atau tanpa khawatir terkena mudarat. Keumuman dalil menunjukkan wajib bagi orang yang sakit sholat berdiri selama dia mampu sholat berdiri meskipun sambil bersandar penuh pada sandaran. Yang penting berdiri. Masih dalam keumuman dalil, makna dalil yang merintahkan sholat berdiri. Dengan syarat dia masih mampu melakukan itu tanpa terkena mudarat atau tanpa khawatir terkena mudarat. Apa makna mudarat yang dimaksud, yang dikhawatirkan? Mudarat yang dimaksud sakitnya tambah parah, semakin lambat kesembuhannya. Jika dia khawatir, apabila dia sholat berdiri, meskipun bersandar penuh kepada sandaran, dia khawatir penyakitnya semakin parah atau semakin lambat kesembuhannya, itu namanya tidak mampu. Maka hendaknya dia sholat duduk. Adapun jika dia tidak khawatir terkena mudarat, jika dia sholat berdiri dengan bersandar penuh pada sandaran, maka wajib sholat berdiri dengan cara itu. Tidak boleh langsung memilih duduk. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Uthaymin. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Uthaymin. Berdasarkan yang kita dengar, pendapat yang lain, berdasarkan yang kita pelajari, maka pendapat yang lain yang mengatakan boleh langsung beralih ke sholat duduk, meskipun mampu sholat berdiri dengan bersandar penuh kepada sandaran tanpa khawatir terkena mudarat, pendapat itu lemah. Pendapat itu sepertinya lemah. Wallahu a'lam. Begitu pula yang perlu diketahui di sini terkait dengan sholat berdiri pada sholat wajib. Wajib berdiri meskipun sambil merunduk sedikit. Meskipun sambil merunduk sedikit. Sambil merunduk sedikit itu seperti ini. Yang penting, ya, intinya merunduk sedikit. Artinya dia masih lebih dekat kepada posisi berdiri sempurna daripada ke posisi rukuk sempurna. Nah, posisi rukuk sempurna kan seperti ini ya. Nah, ini rukuk sempurna. Berdiri sempurna begini. Jadi jika dia merunduk-merunduk sedikit begini, rukuk sempurna begini. Lihat ya. Nah, ini rukuk sempurna. Berdiri sempurna begini. Boleh merunduk sedikit, artinya bagaimana? Artinya lebih dekat kepada posisi berdiri sempurna daripada ke posisi rukuk sempurna. Berarti jika dia merunduk sedikit begini, masih bisa. Adapun jika merunduknya begini, nah ini sudah dekat ke rukuk. Adapun seperti ini masih dekat ke berdiri. Jika merunduk sedikit seperti ini masih bisa. Itu wajib dilakukan, ya. Meskipun terpaksa sambil merunduk, yani wajib sholat berdiri meskipun terpaksa sambil merunduk sedikit. Yang penting tidak mendekati posisi rukuk. Karena dia berada misalkan di ruangan yang beratap pendek, misalkan dia sedang di laut di dalam kapal. Kapal kecil yang beratap pendek. Nah, jika dia sholat, ya sholatnya kan dalam ruangan kapal, ya dia tidak bisa berdiri sempurna karena pendek atapnya. Dia harus merunduk-merunduk. Gitu. Yang penting merunduknya tidak sampai mendekati posisi rukuk sempurna, masih lebih dekat kepada posisi berdiri sempurna. Ini masih, ya, sah. Masih dianggap berdiri dan dia wajib sholat dengan cara itu. Nah, begitu pula jika dia misalkan sedang sholat, khawatir terlihat oleh musuh yang sedang mencari dia, ya, yang akan membahayakan dia, maka dia merunduk-runduk berlindung itu supaya tidak terlihat. Yang penting tidak mendekati posisi rukuk sempurna, masih sah. Dan dia masih wajib sholat berdiri, tidak boleh langsung duduk, memilih duduk. Tidak boleh selama dia masih bisa berdiri meskipun sambil merunduk sedikit. Nah, begitu pula orang yang sakit. Nah, jika dia sakitnya membuat dia harus merunduk-runduk, ya, menahan sakitnya, maka dia tetap wajib sholat berdiri meskipun merunduk sedikit, ya, selama dia mampu melakukan itu, selama dia tidak khawatir terkena mudarat yang diterangkan sebelumnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Uthaymin. Lain halnya orang yang bungkuk. Ada orang yang bungkuk karena cacat punggung atau orang tua yang sudah bungkuk. Ia salat berdiri dengan keadaan bungkuk. Nah, yang memang sudah seperti itu punggungnya. Nah, dan ini ditegaskan oleh ulama Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Uthaymin menegaskan orang yang bungkuk karena cacat punggung atau karena orang tua yang dia sudah tua sehingga bungkuk, maka sholat dia sholat berdiri dalam keadaan seperti itu. Nah, alhasil kesimpulannya, berdiri merupakan rukun pada sholat fardu yang wajib dikerjakan sejak takbiratul ihram ya, hingga selesai baca al-fatihah dan surat setelahnya. Nah, apakah pada pertemuan sebelumnya anda sudah baca kalam Ibnu Qudamah dari Al-Mughni? Sudah belum? Ibnu Qudamah dari Al-Mughni mengatakan wajib mengerjakan takbiratul ihram dengan berdiri. Apabila dia merunduk hingga posisi rukuk sebelum menyelesaikan takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Sudah? Sudah? Belum? Nah, jadi Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan wajib mengerjakan takbiratul ihram dengan berdiri. Apabila dia merunduk hingga posisi rukuk sebelum menyelesaikan takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Ini mungkin dikhawatirkan terjadi pada orang yang terburu-buru salat karena dia masbuk. Nah, dia masbuk, imam sudah ruku, dia masuk. Karena terburu-buru, dia ingin mendapatkan ruku bersama dengan imam. Ya, dia pun takbiratul ihram. Karena terburu-buru, takbiratul ihramnya belum selesai, sudah bergerak ruku. Nah, akhirnya sebagian takbiratul ihramnya, atau bagian ujung takbiratul ihramnya, terucap pada saat dia sudah, ya, merunduk hingga posisi rukuk. Dia sudah pada posisi rukuk sehingga tidak sah karena takbiratul ihram dari awal sampai akhir harus diselesaikan dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram harus jatuh dalam keadaan berdiri. Jadi, kita terburu-buru mengejar ingin rukuk bersama imam padahal takbiratul ihramnya belum tuntas sehingga ujung takbiratul ihramnya terucap dalam keadaan sudah rukuk, berarti tidak sah salatnya. Nah, jadi takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Ya, setelah itu baru bergerak turun sambil bertakbir untuk menyusul imam yang sedang rukuk. Baik. Ini juga anda teringat sesuatu yang ingin anda ingatkan. Terkait dengan mazhab jumhur ulama yang mengatakan makmum yang masbuk jika mendapati rukuk bersama dengan imam, dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Dan ini yang rajih. Tetapi perhatikan, ada kalanya ketika kita masbuk, betul imam ketika kita bertakbir takbiratul ihram dia masih rukuk. Tapi ketika kita bergerak sambil membaca takbiratul intiqal, sambil bertakbir takbir peralihan Allahu Akbar sambil bergerak, ketika kita melakukan ini sebenarnya saat yang sama kita seperti ini imam juga bergerak naik. Nah, kemudian imam agak terlambat takbirnya, misalkan mendekati ya, apalagi sebagian imam yang salah ijtihad, ada sebagian imam salah ijtihad ya, karena khawatir didahului oleh makmum sehingga dia setiap pergerakan itu setelah beralih ke gerakan berikutnya baru melakukan takbir, dan ini keliru. Karena itu takbir intiqal, takbir peralihan dibaca pada saat peralihan. Nah, ini sudah i'tidal baru membaca. Ini tasmi' dia ya. Sudah takbir, sudah i'tidal baru membaca sami'allahu liman hamidah. Dia makmum pun menyangka oh saya dapat rukuk, padahal ketika dia bergerak rukuk imam sudah naik juga ini. Nah, pada saat dia ruku, imam sudah berdiri sebenarnya. Hanya saja terlambat tasmi'nya. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Nah. Atau mepet sekali, betul dapat ruku bersama dengan imam, tapi sebenarnya kadar rukunya sudah tidak bisa mendapatkan zikir wajib ruku. Sudah tidak bisa mendapatkan subhan rabbiyal azim bersama imam yang sedang ruku. Karena dia baru baca subhana, imamnya sudah berdiri. Nah, ini tidak dapat rakaat. Nah, ini diperhatikan. Jadi harus betul-betul dipastikan, ya, dapat ruku bersama dengan imam. Jika itu sudah di akhir-akhir sering, ya seperti itu. Sebenarnya kita pada saat ruku imam sebenarnya sudah bangkit. Ini sudah tidak dapat itu. Dan kita harus ganti rakaat tersebut. Kita dianggap tidak mendapatkan rakaat itu. Difahami? Nah, adapun resiko batalnya sholat apabila seseorang meninggalkan rukun berdiri meskipun setelah baca Al-Fatihah, misalkan merunduk untuk menggaruk kakinya yang gatal, atau meletakkan sesuatu di lantai atau mengambil sesuatu dari lantai pada saat diam saat berdiri, ini sudah disampaikan ya, sudah ini sudah sudah. Nah, berhati-hati, jaga tiang yang berdiri ini selama masih posisi berdiri dan sholat, meskipun ya sudah selesai Al-Fatihah. Nah, karena itu wajib. Nah, tidak boleh beralih meninggalkan rukun berdiri ini kecuali untuk beralih ke gerakan ruku. Apabila itu dilakukan, seseorang merunduk untuk menggaruk kakinya sampai pada posisi mendekati ruku, na'am, atau mengambil meletakkan sesuatu ya pada saat masih pada rukun berdiri, seperti hanya orang yang menggendong anaknya misalkan, atau ya meletakkan sesuatu, meletakkan anaknya padahal masih rukun berdiri, letakkan di lantai atau diambil dari lantai, maka itu beresiko membatalkan sholat. Baik, ini kita anggap selesai. Jadi sekarang kita sudah mempelajari dua sifat. Nah, secara urutan sebenarnya ini dulu, kemudian takbiratul ihram. Namun terlanjur ya, terbahas takbiratul ihram dulu kemudian. Jadi sebenarnya yang pertama ini berdiri. Ya, kita kan sekarang sedang belajar bab sifat sholat ya, tata cara sholat, sifat sholat. Yang pertama berdiri ini sebenarnya pembahasan secara urutan. Nah, kemudian urutan kedua yang dibahas takbiratul ihram. Namun ya qadarullah pada pembahasan kita lebih dulu kita bahas takbiratul ihram, kemudian berdiri. Secara urutan berdiri. Nah, di matan juga begitu. As-Sa'di rahimahullah mengatakan fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Apabila berdiri salat mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar. Jadi pembahasannya sebenarnya berdiri dulu kemudian takbiratul ihram. Alhamdulillah ala kulli hal, kita selesai pembahasannya berdiri dan takbiratul ihram, dan tersisipkan pada pembahasan takbiratul ihram pada pembahasan mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas kedua telinga, juga pembahasan bahwa itu juga disunnahkan pada tiga tempat yang lainnya selain takbiratul ihram, yaitu pada apa? Ketika hendak rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari apa? Dari tahiyat tasyahud pertama. Baik. Sekarang kita beralih ke pembahasan sifat yang ketiga. Yang berikutnya yaitu bersedekah. Kata As-Sa'di rahimahullah pada matan kitab As-Salikin, wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra fawqa surratihi aw tahtaha aw 'ala sadrihi wa yad'u yadahu al-yumna, kemudian meletakkan tangan kanan ya alal yusra, di atas tangan kiri bersedekah. Maksudnya bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri maksudnya bersedekah. Posisinya fawqa surratihi, di atas pusar, au tahtaha atau di bawah pusar, au ala sadrihi atau di dada. Ada tiga pilihan yang diberikan oleh Sa'di rahimahullah ini mengikuti pendapat fatwa dari Imam Ahmad, kita akan bahas nanti. Sementara yang kita pilih ya adalah memilih di dada. Nah, berdasarkan dalil yang akan kita dengar nanti. Itu yang terbaik. Dari tiga pilihan tersebut, yang terbaik adalah di dada. Jadi, setelah bertakbir, takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu, atau setinggi ujung atas telinga, ya, dengan tiga tata cara yang diamalkan secara bergantian. Apakah bersamaan, ya, awal mengangkat, awal bertakbir, akhir mengangkat, akhir takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ataukah diangkat dulu baru bertakbir, sudah terpasang begini baru bertakbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar, atau yang ketiga selesaikan dulu takbir baru mengangkat Allahu Akbar baru mengangkat Allahu Akbar baru mengangkat. Nah, yang manapun dari tata cara ini yang dikerjakan karena disunnahkan diamalkan secara bergantian, yang jelas setelah bertakbir ya, setelah mengangkat kedua telapak tangan langsung ya, langsung dari posisi kedua telapak tangan terangkat setinggi sejajar bahu atau setinggi ujung atas telinga, langsung bersedekah ya, jangan menjulurkan tangan ke bawah, ini salah. Sebagian orang cara sholatnya Allahu Akbar, saya itu diturunkan lagi dengan kembali lagi ke posisi sebelum sholat. Nah, Allahu Akbar, terus dia jilurkan lagi ke bawah. Salah. Dan ini diingkari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW menunjukkan, ya, langsung bersedekat. Jadi turunkan tangan untuk langsung bersedekah, jangan jurunkan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung. Jadi jangan begini, Allahu Akbar baru begini. Jurunkan dulu tangannya baru bersedekah, salah. Nah, turunkan dulu jurunkan tangannya baru bersedekah, salah. Langsung bersedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi fahami? Nah. Jadi langsung bersedekah ya, tidak ada menurut yang kami pilih. Adapun Sa'di rahimahullah menurut Imam Ahmad dari tiga pilihan. Nah, kita akan bahas kenapa kita memilih yang tidak ada, itu yang terbaik. Nah, dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini globalnya, dan ini yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tata cara ini saja yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, tetapi ada tata cara yang lain sebenarnya. Nah, yaitu atau menggenggam telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Seperti ini, menggenggam. Telapak tangan kiri digenggam dengan telapak tangan kanan. Baik, tidak melewati pergelangan karena digenggam telapak tangan kiri, jadi bukan menggenggam lengan, misal tidak ada dalilnya, saya akan pelajari sama, bukan begini, bukan menggenggam pergelangan, ini salah, yang digenggam adalah telapak tangan kiri. Nah, yang digenggam baik ini tidak disebut Sa'di. Jadi tambahan dalam syarah, dan kita akan dengar dalil yang menunjukkan ini. Jadi ada dua, meletakkan dan menggenggam. Baik. Globalnya begitu, rinciannya kita akan pelajari nanti. Baik. Jadi secara global ada dua tata cara. Yang pertama meletakkan, jadi secara global ada dua tata cara, ada dua sifat bersedekah yang disunnahkan diamalkan secara bergantian. Yaitu yang pertama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau menggenggam telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Rinciannya, nah yang pertama antum bisa lihat ini. Nah tadi minta supaya dibawa buku, antum bawa buku jenazahnya. Nah, itu lihat pada tata cara takbir pertama, pada tata cara sholat jenazah pada takbir yang pertama. Nah, pembahasan yang akan kita bahas persis sama dengan di sana, hanya ada sedikit tambahan. Nah, perinciannya pertama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tadi kan disebutkan secara global ada dua ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan itu begini, diletakkan. Ya, meletakkan begini. Tata cara yang kedua menggenggam. Menggenggam atau tak menggenggam? Menggenggam ya begini. Digenggam. Ini meletakkan, letakkan saja begini. Tidak ada menggenggam sama sekali, meletakkan saja. Telapak tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yang kedua menggenggam. Digenggam. Telapak tangan kiri digenggam. Baik. Nah sekarang kita akan masuk ke rincian. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di kalangan ulama, mengenai sifat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ada khilaf, ada silang pendapat, ada perbedaan pendapat, kontroversi pendapat di antara ulama. Bagaimana sifat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Bagaimana caranya? Al-Kasani dari kalangan ulama Hanafiyah, Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i' Shana'i', judul kitabnya Bada'i' Shana'i', di sana Al-Kasani menukil tiga pendapat, yakni tiga pendapat itu tiga, yakni masing-masing pendapat yang menyebutkan sifat tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti ada tiga sifat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, masing-masing telah ya disebutkan oleh ulama sesuai pendapat masing-masing. Nah, yang tersimpulkan dari kitab-kitab Ibn Uthaymin rahimahullah, yang tersimpulkan dari kitab-kitab Ibn Uthaymin rahimahullah, dan beliau, Ibn Uthaymin, kalian tahu, beliau imam besar dalam masalah fiqh, luar biasa. Nah, yang tersimpulkan dari kitab-kitab Ibn Uthaymin bahwa beliau Ibn Uthaymin menetapkan seluruh pendapat itu diambil semua oleh beliau. Ya, tiga tata cara yang disebutkan oleh masing-masing pendapat itu dibenarkan semua oleh beliau, dan beliau mengatakan semuanya diamalkan secara bergantian pada kesempatan yang berbeda. Ternyata dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW itu meliputi seluruh pendapat itu, sehingga sebenarnya tidak bertentangan. Hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW meliputi seluruh sifat-sifat tersebut yang telah diutarakan oleh ulama, diamalkan secara bergantian, terkadang mengamalkan yang ini, terkadang yang ini, terkadang yang ini. Nah, apa saja tiga sifat tersebut? Yang pertama meletakkan telapak tangan kanan, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Berarti begini. Nah, telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Berarti begini. Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr al-Hadrami. Hadis Wa'il bin Hujr al-Hadrami. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Wa'il bin Hujr al-Hadrami, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia Wa'il bin Hujr al-Hadrami ra'a, melihat, telah melihat an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Hadisnya telah lewat ya, terulang lagi. Rafa'a yadayhi, dia mengangkat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, hina dakhala fi shalah, ketika masuk dalam salat, yakni melakukan takbiratul ihram, kabbara, bertakbir takbiratul ihram, hiyala udunaihi, setinggi ujung atas telinganya. Tsumma altahafa bi thawbi, kemudian berselimut, menyelimuti tubuhnya, bi thawbi, dengan pakaiannya. Ya, menunjukkan bahwa kondisi cuaca sedang dingin ketika itu, sehingga butuh berselimut dengan pakaiannya. Nah, summa wada'a yadahu al-yumna, kalian lihat rinci sekali Wa'il bin Hujr menyikapkan dari awal. Summa, kemudian wada'a, Nabi meletakkan, wada'a artinya meletakkan, ini jelas dalam bahasa Arab, wada'a artinya meletakkan, yadahu al-yumna, yadahul yumna, dalam ya, dalam bahasa Arab dan penggunaan dalam syariat, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kata yad, hafalkan ini, kata yad yadun, yang artinya tangan, jika disebut secara mutlak, yad begitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, disebutkan yad mutlak, tidak dibatasi yad tangan sampai ke mana gitu, sampai ke siku misalkan, tidak, jika tidak dibatasi seperti itu, tapi mutlak disebut lepas, mutlak yad, maknanya adalah telapak tangan, maknanya telapak tangan, ingat itu. Jadi makna summa wada'a yadahu al-yumna, kemudian Nabi alaihissalam meletakkan yadahu al-yumna, artinya apa? Telapak tangan kanannya. Karena di sini disebut secara mutlak, secara lepas, yad tanpa dibatasi. Berarti telapak tangan yang dimaksud. Alal yusra, di atas. Al yusra di sini juga tidak dibatasi. Berarti maksudnya apa? Telapak tangan kirinya. Alal yusra, yani ala yadil yusra. Di sini juga disebut secara mutlak, lepas tanpa dibatasi. Berarti juga maksudnya telapak tangan. Berarti telapak tangan kiri. Berarti yang dimaksud, yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr dari sifat salat Nabi SAW ketika itu adalah Nabi meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Begini. Nah, jelas. Dan tata cara ini yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim ini juga tercakup dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang disandarkan riwayatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada riwayat Al-Bukhari, pada riwayat Al-Bukhari lafadznya kanan nasu adalah kaum muslimin, annas maksudnya kaum muslimin, adalah kaum muslimin, yu'maruna mereka diperintah, an yada'a ar-rajul agar setiap orang dari mereka, setiap muslim, yada'u, apa artinya tadi meletakkan al yada al yumna yad jika disebut secara lepas mutlak tanpa dibatasi, ya, maknanya apa? Telapak tangan. Berarti agar seseorang dari mereka meletakkan telapak tangan kanannya ala di atas zira'ihi. Apa makna zira'? Zira' artinya tangan. Dari ujung jari sampai ke siku. Yakni lengan. Lengan apa namanya ini? Dari ujung jari sampai ke siku lengan bawah, iya. Dari siku ke ketiak, ya. Ini lengan atas. Nah, ini tangan. Jika dikatakan tangan, tangan maksudnya lengan. Yang dimaksud di sini tangan lengan dengan bawah ujung jari sampai ke siku. Nah, ini lengan bawah. Adapun telapak tangan dari ujung jari sampai pergelangan, ini telapak tangan. Dari ujung jari sampai ke siku, lengan bawah. Ini tangan. Tangan, lengan bawah. Nah, di sini makanya ala dira'ihi al-yusra. Orang disuruh, kata Nabi Sufran, karena nas adalah kaum muslimin yu'maru, diperintah. Ini diperintah oleh Allah SWT tentunya. Melalui Nabi Sufran, ayyadu ar-rajul, agar seseorang dalam sholatnya, ya, meletakkan al-yad al-yumna, telapak tangan kanannya, ala dira'ihi al-yusra, di atas dira', di atas dira' itu lengan, lengan bawah, dari ujung jari sampai ke siku, di atas dira'nya, di atas tangan kirinya, lengan bawahnya, fi sholat, dalam sholat. Dira' artinya apa? Tangan dari ujung jari sampai ke siku. Berarti kan umumnya, yang penting telapak tangan kanan diletakkan tidak melewati dira'. Dira' tadi adalah lengan bawah, tangan dari ujung jari hingga siku. Makna hadis ini umum. Selama kita meletakkan telapak tangan kanan kita masih di atas dira', sah. Apakah di atas punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di atas di lengan. Semuanya boleh, yang penting tidak melewati siku, karena dira' batasnya siku. Nah, sekarang pembahasan kita tentang cara yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri, masuk dalam keumuman hadis ini. Jadi yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujr, dari amalan Nabi Alaihissalam meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, masuk dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa kaum muslimin diperintah untuk meletakkan telapak tangan kanannya di atas dira'nya, di atas tangan kiri dari ujung jari sampai ke sini. Nah, ini masuk. Baik. Tata cara ini yang pertama ini, baru kita sekarang masih yang pertama, yaitu telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Tata cara ini ditetapkan, ya, oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam risalah kecil, buku kecil khusus tentang sholat, risalah tentang sholat. Dan ini juga telah ditetapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Nah, dan kita cukupkan dengan ini dulu. InsyaAllah besok malam kita lanjut yang kedua dari tata cara meletakkan. Nah, ana ingin memberi faedah ke antum. Antum, siapa yang tahu namanya Ibn Qayyim? Ibn Qayyim al-Jauziyah. Nah, kenapa dia disebut Ibn Qayyim? Namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Namanya Muhammad sebenarnya. Ayahnya namanya Abu Bakar kunyah bin Ayyub. Kunyahnya Ibn Qayyim, kunyahnya Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Abu Abdillah. Kenapa disebut Ibnu Qayyim kalau begitu? Siapa Qayyim? Kenapa disebut Ibnu Qayyim? Di Dimaskus, ketika itu ada madrasah. Nah, madrasah itu mudirnya istilahnya al-qayyim artinya mudir, yang mimpin. Disebut al-qayyim. Al-qayyim artinya orang yang mengatur, yang memimpin madrasah itu. Yang jadi qayyimul madrasah, mudir madrasah disebut qayyim madrasah. Qayyim madrasah itu adalah Abu Bakar, ayahnya Ibnu Qayyim. Madrasah itu namanya Madrasah Al-Jauziyah. Madrasah itu namanya apa? Madrasah Al-Jauziyah. Siapa Qayyimnya, yakni mudirnya siapa? Ayahnya Ibnu Qayyim. Akhirnya semua anak-anaknya Abu Bakar ini Qayyimu Madrasah Al-Jauziyah. Jadi disebut bapaknya Ibnu Qayyim dikenal akhirnya dengan gelar Qayyimul Jauziyah. Qayyimul Jauziyah artinya apa? Pemimpin, pengatur, mudir Madrasah Al-Jauziyah. Anak-anaknya disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Anak-anaknya disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena bapaknya, yaitu Abu Bakar, adalah Qayyim Madrasah Al-Jauziyah. Maka Ibnu Qayyim yang namanya Muhammad ini dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ah, itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Faham? Jadi apa hubungannya Al-Jauziyah, apa hubungannya Qayyim dengan Ibnu Qayyim? Ah, itu tadi. Qayyim bukan nama. Bukan nama ayah. Nama ayahnya Abu Bakar. Tapi dia disebut Qayyim karena dia yang mengatur, memimpin madrasah yang namanya Al-Jauziyah. Anak-anaknya disebut Ibnu Qayyim. Akhirnya jadilah dikenal beliau dengan Ibnu Qayyim. Al-Jauziyah namanya Muhammad. Abu Bakar. Ayahnya tersebut Qayyim Al-Jauziyah adalah Abu Bakar. Nah, barakallahu. Saya cukupkan sampai di sini pertanyaan di pembelajaran. Karena waktu. Khawatir memberatkan untuk. Nah, jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallah. Bihamdika.